Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهِ. Pada pagi hari ini, insyaAllah ta'ala kita bersama-sama akan sedikit mengetahui perjalanan hidup 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum kita menjelaskan satu persatu dari 7 sahabat tersebut, perlu kita sampaikan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, untuk memperjuangkan agamanya dan menebarkan Islam. Kaum yang Allah pilih dikarenakan mereka memiliki ketulusan dalam beragama, kesemangatan dalam menebarkan akidah ini. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim semuanya mendapatkan janji sorga. Apakah mereka yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang yang beriman dan berjihad, orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Mekah dan sebelumnya, semua mereka kata Allah wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat Allah janjikan sorga. Masyarul ahibba rahimakumullah. Apa pengertian sahabat? Dan seperti apa besarnya kedudukan mereka? Dan seberapa jumlah dari sahabat? Seorang dikatakan sahabat Nabi adalah ketika dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman dan mati di atas iman. Adapun orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman meskipun dia beriman di zaman Nabi, dia bukan sahabat. Contohnya adalah Raja Najasyi. Raja Habasya, dia beriman di zaman Nabi dan mati di atas Islam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan tergolong sahabat, namun tergolong tabi'i. Berjumpa dengan Nabi berapa lama? Tidak ada ketentuannya, walaupun hanya sesaat, walaupun bersahabat dengan Nabi hanya sehari, sudah dikatakan sahabat. Ini berbeda dengan kalau kita bertemu dengan orang lain di kendaraan 1 jam, 2 jam, belum dikatakan sahabat kita. Bertemu sehari, 2 hari, belum dikatakan sahabat kita, sampai ya seorang itu berteman dengan kita lama, baru dikatakan sahabat. Tapi kalau ada seorang di zaman Nabi, dia beriman, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian mati di atas Islam, meskipun dia hanya sesaat berjumpa dengan Nabi, maka dia tergolong dalam barisan para sahabat. Ini di antara keistimewaannya. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim, mereka tidak bisa kita saingi amalan mereka. Karena memang keutamaan sebuah amalan tidak hanya dilihat dari sisi banyaknya, namun dari sisi kualitas iman yang ada pada orang yang beramal. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencelah para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang kalian anfaqa misla uhudin zahaban, seandainya salah seorang kalian berinfak emas seberat gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan menyamai infaknya salah seorang sahabat, walaupun hanya satu mud. Satu mud segini. Setengahnya pun tidak. Malah gunung Uhud ini gunung yang besar di kota Madinah. Bukan lagi sebesar gunung Uhud berupa gandum ataupun kurma, emas. Tidak akan bisa menyaingi infaknya sahabat, walaupun hanya segini dari gandum. Ini menunjukkan bahwa sisi keutamaan beramal terkadang tidak dilihat kepada besarnya, dilihat kepada seperti apa keimanan dari pelaku. Terkadang sama-sama berinfak, yang ini besar kelihatannya, ini kecil, tapi nilainya beda. Ada orang yang dia itu hidupnya pas-pasan, tapi dia rela berinfak. Satu piring nasi, ada lauknya, ada sayurnya, diberikan kepada tetangga yang sedang kesulitan. Padahal dia sendiri juga sedang kesulitan. Ada orang dia berinfak sampai puluhan juta. Bisa jadi yang infak satu piring nasi dengan lauk ini lebih besar daripada yang berinfak puluhan juta. Kenapa? Orang ini pas-pasan. Dia sendiri membutuhkan, dia rela untuk berinfak. Sebenarnya ini orangnya yang berinfak puluhan juta ini uangnya triliunan. Kalau dia berinfak 10 juta itu gak ada apa-apanya bagi dia. Jadi terkadang sisi keutamaan melihat kondisi dari ya pelaku dalam ya beramal. Masyurul muslimin rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, jumlah mereka ini lebih dari 100 ribu. Jumlah mereka lebih dari 100 ribu. Bagaimana kita menghitungnya? Orang yang hadir dalam pertemuan akbar ketika haji wada bersama Rasul alaihi salatu wassalam itu lebih dari 100 ribu. Belum yang absen karena sakit atau yang lainnya, berarti lebih dari 100 ribu. Meskipun tentu awal-awal Islam jumlah sahabat itu bisa dihitung dengan jari. Namun setelah penaklukan kota Mekah, seperti yang Allah habarkan, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Engkau wahai Rasul akan melihat manusia masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong. Dan itu disaksikan oleh Nabi. Disaksikan oleh para sahabat setelah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka, mengikuti jejak mereka, mendoakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr tentang generasi kaum mukminin yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Allah, ampunilah kami dan ampunilah para senior-senior kami yang mereka mendahului kami dalam beriman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Lisan mereka mendoakan ampunan dan rahmat. Hati mereka dipenuhi dengan kecintaan, tidak ada kedengkian. Sepertilah sikap kaum mukminin terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak ada pada hati orang yang beriman kedengkian, kebencian kepada salah seorang sahabat pun dari sahabat Nabi. Yang ada adalah hatinya dipenuhi dengan kecintaan. Yang ada lisannya mendoakan ampunan dan rahmat kepada mereka. Ya, kalau sahabat Nabi disebut, kita mendoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ingat, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi berita gembira. Orang yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, ini termasuk doa yang mustajab. Di sisi malaikat, di sisi orang tadi ada malaikat. Setiap orang tadi mendoakan orang lain, malaikat tadi mengatakan amin walaka bimislin. Amin. Semoga kamu juga mendapatkan dengan yang semisal. Coba bayangkan kalau seorang misalnya mendoakan sahabat radhiyallahu anhum, maka malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa orang ini. Dan semoga kamu juga mendapat keriduan yang seperti itu. Ini malaikat yang mendoakan. Tidak ada ruginya. Dan ini di antara sifat orang yang beriman, ya, terhadap para sahabat Nabi, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat kepada mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi ada yang dinamakan Muhajirin, ada yang dinamakan Ansar. Para Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah menuju Mekah, dari Mekah dan semisalnya menuju Madinah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan handai tolan, meninggalkan harta. Mereka rela meninggalkan itu semua demi menjaga akidah. Mereka rela meninggalkan kelezatan hidup tinggal di negeri orang demi menjaga agama. Karena memang agama adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa tergadaikan dengan apapun. Para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, mereka menghadapi teror menghadapi tekanan dari musuh-musuh Islam. Mereka ada dua pilihan. Ada kalanya mereka tetap tinggal di negeri kafir, namun mereka harus murtad, atau mengalami penyiksaan, atau mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan nadiatullah. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan kampung halaman demi menjaga akidah. Jadi Islam yang kita rasakan saat ini adalah buah perjuangan para sahabat Nabi. Yang tentunya setelah ya bantuan dari Allah. Sehingga apa kewajiban kita pada mereka, para pejuang-pejuang Islam? Apa kewajiban kita pada mereka-mereka yang telah mendharma baktikan waktunya, yang mendharma baktikan hartanya, bahkan nyawanya untuk Islam? Yang ada adalah kita wajib mencintai mereka. Yang ada adalah kita mengikuti jejak dan langkah mereka. Yang kedua adalah sahabat dari Ansar. Itu orang-orang Madinah. Yang mereka menyambut saudara-saudara mereka yang berhijrah dari berbagai wilayah. Siap menampung para muhajirin. Menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Memberikan santunan kepada mereka seperti mereka menyantuni anak dan istri mereka. Orang-orang Ansar punya jasa besar dalam Islam. Membantu saudara-saudara mereka yang kesulitan. Tidak membiarkan saudara-saudaranya seiman kemudian tertekan dan menderita. Baik muhajirin atau Ansar, mereka meraih, mendapatkan pujian yang besar dari Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. Orang-orang yang mendahului, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka jannat, sorga. Saya perhatikan ayat 100 dari surat At-Taubah ini. Rahmat Allah sangat luas. Bahwa sorga Allah tidak hanya diperuntukkan untuk para muhajirin dan ansar, namun juga bagi orang yang mau meniti jalan mereka. Mau mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada beberapa kitab yang memuat tentang sejarah para sahabat Nabi. Di antara kitab yang terbagus yang menyebutkan sejarah para sahabat adalah kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kurang lebih 12 jilid. Ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Ini penting. Kalau kita ya ingin mengetahui sejarah para sahabat, ini di antara ya kitab yang menjadi rujukan untuk kita mengenal sisi-sisi kehidupan para sahabat. Diurutkan dengan huruf abjad dari alif sampai ya. Kemudian juga kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab karya Imam Ibn Abdul Bar. Kemudian juga ada kitab Tabaqat Al-Kubra Ibn Sa'ad, kurang lebih 11 jilid. Ini juga menyebutkan tentang sejarah peperangan Nabi, kemudian sejarah para sahabat dan para perawi. Kemudian di sana ada kitab yang memuat tentang tokoh-tokoh, sejarah para tokoh dari kalangan sahabat tabi'in sampai abad ke-6 atau abad ke-7. Yaitu kitab Siyar A'lamun Nubala, kurang lebih 25 jilid dengan indeksnya. Ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di sana beliau memuat ya tokoh-tokoh dari para sahabat, sejarahnya, sisi kehidupannya, kepribadiannya, akhlaknya, pergaulannya dengan tetangga, tutur katanya disebutkan. Coba kalau kita sibukkan dengan membaca sejarah mereka, kita diingatkan ya dengan generasi yang memang Allah pilih, bahwa mereka orang-orang yang luar biasa dari sisi peribadatan kepada Allah, orang-orang yang luar biasa dari sisi sosial kemasyarakatan, orang-orang yang mereka itu telah mewakafkan umurnya, waktunya untuk kebaikan. Dan masih banyak lagi ya kitab-kitab yang memuat tentang sejarah para sahabat. Namun secara spesifik tadi kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dan kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang dimaksud dengan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan, yang dimaksud adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Yang dimaksud adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Itu ada 7 sahabat. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, ya, Ibn Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Coba, Anda kalau membaca kitab hadis, sering mendapati 7 sahabat ini. Abu Hurairah, Aisyah, sering kan kalian mendengarkan An Abi Hurairah, An Aisyah, Ibn Abbas, Anas bin Malik, ya, Jabir bin Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, tadi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 7 sahabat Nabi yang mereka ini riwayatnya dari Nabi lebih dari 1000. Lalu yang bertanya, mereka-mereka ini sahabat-sahabat tergolong sahabat muda. Sebagian mereka masuk Islamnya saja ya sudah istilahnya agak terlambat. Kenapa mereka hadisnya paling banyak? Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali, dan mana para sahabat-sahabat yang senior? Jawabannya dari beberapa sisi. Yang pertama, karena gini, seandainya ada orang meragukan, kenapa Abu Hurairah hadisnya paling banyak? Padahal dia bersama dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Abu Bakar itu, ya, puluhan tahun bersama Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Baik itu dalam kondisi perang ataupun mukim, ada Abu Bakar. Tentu Abu Bakar paling banyak hadisnya ketimbang Abu Hurairah. Namun kenyataannya, kenapa hadis Abu Bakar hanya sekian, Abu Hurairah sampai 5000 lebih? Jawabannya, yang pertama diantaranya bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak diragukan, beliau orang yang paling banyak hadisnya sebenarnya dari Nabi, karena selalu menyertai Nabi dalam segala kondisi. Namun ada beberapa faktor. Yang pertama, Abu Bakar tersibukkan dengan urusan pemerintahan Nabi menjadi khalifah, sehingga tidaklah fokus untuk menyampaikan hadis seperti Abu Hurairah karena tersibukkan dengan tugas kepemerintahan. Kedua, di zaman Abu Bakar masih hidup, orang belum terlalu butuh kepada penebaran hadis karena para sahabat pun mereka punya hadis yang sama, mereka juga mendengar dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, sisi hafalan sahabat berbeda-beda. Ada yang kuat hafalannya dan ada yang ya tidak kuat. Ada yang daya ingatnya kuat, ada yang tidak. Abu Hurairah termasuk orang yang daya ingatnya sangat kuat. Kemudian ada sebagian sahabat, bukan hanya Abu Bakar, sebagian sahabat mereka itu sangat berhati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di antara sebabnya, sebagian sahabat meninggal lebih dahulu. Sedangkan 7 sahabat ini termasuk orang yang umurnya panjang, yang mereka hidup di zaman yang para sahabat sudah banyak yang meninggal. Sehingga para tabi'in, manusia butuh pada hadis, maka mereka ya butuh untuk menebarkannya. Ini beberapa sisi kenapa 7 sahabat yang tergolong sahabat muda namun paling banyak hadisnya, karena sisi-sisinya sudah saya sebutkan tadi kurang lebih. Dan ingat, musuh-musuh Islam, mereka ingin para pembawa hadis ini ya terpapar dengan tuduhan bahwa mereka adalah pendusta. Jadi bagaimana musuh-musuh Islam ya merangkai cerita bahwa 7 sahabat ini atau sebagian dari 7 sahabat ini mereka adalah ya orang-orang yang ya berdusta. Namun itu semua ya upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjelek-jelekkan mereka, semuanya gagal. Para 7 sahabat ini dan seluruh sahabat mendapat rekomendasi dari Allah. Mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Jika Allah telah merekomendasi mereka, jika Rasulullah telah mentazkiyah merekomendasi mereka, maka celaan dari siapapun gak akan ngefek, gak akan ngaruh. Celaan yang muncul kepada mereka tidak keluar kecuali dari musuh-musuh Islam. Tujuannya apa? Tujuan dari musuh-musuh Islam menjelek-jelekkan para sahabat adalah ingin meruntuhkan Islam. Kalau sejarah para sahabat sudah dikaburkan dan digambarkan bahwa para sahabat orang-orang yang ya punya kepribadian jelek, ini sudah tertanam di tengah masyarakat, pada gilirannya nanti masyarakat akan punya penilaian bahwa mereka orang-orang yang jelek, sehingga kita tidak menerima riwayat yang dibawa oleh mereka. Kalau ini yang terjadi, maka runtuhlah apa? Sendi-sendi ya syariat. Padahal barakallahu fikum, sumber pensyariatan itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Sunnah yang itu diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian digambarkan para pembawanya adalah orang-orang jelek, maka riwayat yang mereka bawa pun akan ya akhirnya ditolak oleh umat. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kita tampilkan sejarah mereka yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasalam. Perjalanan hidup mereka pun membuktikan bahwa rekomendasi tadi memang sesuai dengan kenyataan. Dari 7 sahabat, saya awali dengan penyebutan biografi sejarah singkat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin jarang dari kita yang tahu siapa nama Abu Hurairah dan kenapa dia dijuluki dengan Abu Hurairah atau terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama dia ketika masih jahiliyah adalah Abdu Asy-Syams. Kalau diterjemahkan, hamba matahari. Orang-orang musyrikin dulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama seperti itu. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, yang dulunya namanya adalah Abdu Syams, kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Abdurrahman atau Abdullah. Di sini ada faedah. Setiap nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Ada orang namanya Abdul Husain, ada orang namanya Abdul Ka'bah, harus diganti. Semua nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Rasul mengganti nama Abu Hurairah yang dulunya Abdus Syams, yang diterjemahkan hamba matahari, diganti dengan Abdurrahman atau Abdullah. Namun dari pendapat ulama yang menyebutkan tentang nama Abu Hurairah, yang paling kuat nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ini setelah Nabi mengganti nama Abdul Syams dengan Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, seorang dari kabilah Daus. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, al-imamu, al-faqihu, al-mujtahidu, al-hafidu, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ad-Dawsi al-Yamani, Sayyidul Hufad al-Athbat, kana maqdamuhu wa islamuhu sanata sab'in ama Khaybar. Kata Imam Adz-Dzahabi, pakar sejarah, Imam Adz-Dzahabi ini punya karya tulis yang sangat banyak. Di antaranya adalah Tarikhul Islam, bisa sampai 30 jilid. Sejarah tentang apa? Ya, Islam. Para tokoh dan pemerintahan-pemerintahan. Tadi beliau juga punya kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para tokoh dan orang-orang hebat. Ya, 25 jilid dengan indeksnya. Beliau mengatakan Abu Hurairah adalah seorang imam panutan. Al-faqih, seorang yang mendalam ilmunya. Al-mustahid, seorang yang ahli istihad. Al-hafiz, seorang yang hafid. Kalau hafid di masa lalu, bukan hafid Quran. Kalau hafid Quran banyak sekali di zaman itu. Hafid adalah orang yang menghafal ribuan hadis dengan jalur periwayatannya. Ini lebih berat. Kalau menghafal ayat, lebih mudah. Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, untuk diingat. Adapun hadis itu lebih berat. Orang kalau dikatakan hafid, berarti dia telah menghafal ribuan hadis dan tahu ya jalur-jalur periwayatannya. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ad-Dawsi al-Yamani. Beliau dari Yaman. Beliau adalah pimpinan para hafid hadis dan orang yang kuat hafalannya. Beliau datang ke Madinah dan masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, ketika tahun Perang Khaybar. Jadi praktis bersama dengan Nabi 3 tahun setengah atau 4 tahun kurang lebih. Dahulu di masa jahiliyah, Abu Hurairah namanya adalah Abdus Syams. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengganti namanya dengan Abdu Ar-Rahman. Kenapa Abu Hurairah dijuluki dengan Hurairah, Abu Hurairah? Hirun itu artinya kucing. Hurairah artinya kucing kecil. Seorang dijuluki dengan Abu Hurairah. Terkadang dalam bahasa Arab, seorang disebut dengan sesuatu yang biasa dia lakukan atau biasa yang menempel dengan dia. Misalnya Abu Hurairah ini. Abu Hurairah disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, dahulu aku mengembala kambing milik keluargaku. Dan aku punya kucing kecil yang aku biasa ya, letakkan di malam hari di pohon. Kalau di siang hari kucing tadi saya bawa. Ya, saya bermain-main dengan kucing ini ketika mengembala kambing. Kalau malam diletakkan di pohon. Ya, kalau siang dibawa, ya, ikut dia bawa ketika mengembala kambing. Maka dengan itu mereka menjuluki aku dengan Abu Hurairah. Artinya kucing ini seolah-olah enggak pernah lepas dari Abu Hurairah sehingga dijuluki dengan Abu Hurairah. Apakah ini kunyah bernuansa celaan? Jawabannya tidak. Tidak ada celaan padanya. Dan Abu Hurairah pun senang dengan apa? Ya, sebutan tadi dan ya sudah menjadi sebutan yang masyhur di zaman sahabat. Kita akan melihat sisi kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebenarnya sudah dikatakan bahwa Abu Hurairah dari kabilah Daus. Di tengah-tengah kabilah Daus ada beberapa tokoh yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Beliau masuk Islam. Kemudian beliau kembali ke tanahnya Daus. Dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Maka kabilah Daus masuk Islam. Dan di tengah-tengah mereka yang masuk Islam adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah masuk Islamnya melalui sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Termasuk pimpinan atau tokoh kabilah Daus. Ada kisah yang menarik tentang sahabat Tufail bin Amr ini. Ketika dia masih jahiliyah, ketika dia berangkat ke Mekah untuk tawaf, sebelum dia tawaf, diwanti-wanti oleh kaum musyrikin. Di sini ada orang yang kata-katanya lebih manis dari madu, yaitu Muhammad. Kami khawatir dia akan menyimpangkan kamu dari agamamu. Kalau nanti kamu tawaf, tutup telinga kamu dengan kapas. Jangan saya mendengar ucapan Muhammad. Itu Nabi masih di Mekah. Membacakan ayat. Ya. Sahabat Tufail bin Amr waktu itu pun menuruti. Ya. Menuruti keinginan kaum musyrikin. Dia tutup telinganya dengan kapas. Dia pun tawaf. Mengenai Ka'bah. Ketika dia tawaf, dia berpikir, saya ini tokoh kabilah Daus. Saya tahu ucapan manusia. Mana yang itu ucapan orang gila, mana itu ucapan penyair, mana ucapan para dukun. Karena tuduhan orang-orang musyrikin bernabi kan macam-macam kan? Ya. Mereka menuduh Nabi itu orang gila, menuduh Nabi itu penyair, menuduh Nabi itu dukun, dan yang lainnya. Kata Tufail, saya tahu. Saya tokoh kabilah Daus, saya ngerti ucapan manusia, mana itu ucapan orang gila, mana ucapan ya penyair, mana ucapan ya tukang sihir. Dilepas kapas yang nutupi telinganya. Sayup-sayup, dia mendengarkan Nabi melantunkan ayat suci Al-Quran. Betapa kagumnya sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi ini. Tidak pernah mendengar kata-kata seindah itu. Rangkaian ayat-ayat Al-Quran sangat indah sekali. Sehingga dia pun tertarik mendekati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan menyatakan keislamannya. Ya subhanallah. Ya. Manakala orang kafir mau mendengarkan ayat, insyaallah hidayah akan apa? Masuk. Namun ketika mereka menjauh, dengar ayat mereka langsung apa? Tutup telinga. Dengar ayat langsung mereka pergi. Dari mana akan dapat apa? Hidayah. Kalau mereka mau mendekat, mau merapat, mau mendengar, oh insyaAllah ta'ala, hidayah akan sampai. Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah hidayah dinas. Petunjuk untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah, hudan dinas. Namun dalam ayat lain Allah sebutkan, hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu yang bertanya, bagaimana ini? Di satu ayat dikatakan petunjuk untuk seluruh manusia, di ayat yang lain petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jawabannya, betul Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Namun, tidak semua manusia mau mendengarnya. Tidak semua manusia mau, ya, memperhatikannya. Yang mau mendengarnya hanya orang yang bertakwa. Maka mereka lah yang dapat hidayah. Adapun orang yang menjauh, orang yang menolak, bagaimana dapat hidayah? Orang menjauh, orang menolak, orang mengingkari. Abu Hurairah kemudian masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan bahkan sahabat yang dekat dengan Nabi. Cukup kalau seorang itu menjadi sahabat Nabi, sebuah kemuliaan. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa para sahabat Nabi seandainya mereka berinfak hanya satu mud, dua telapak tangan yang dikumpulkan, ya, berinfak hanya segini, kita enggak akan bisa menyaingi infak mereka yang sekecil itu, walaupun infak kita sebesar Gunung Uhud. Ini keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali oleh mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi. Kemudian Abu Hurairah, seorang yang mendapatkan doa kebaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah, seorang yang berbakti kepada ibunya dan mendapatkan doa kebaikan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa ketika Abu Hurairah sudah mendapatkan hidayah, maka dia ingin mengajak keluarganya kepada Islam. Diajaknya sang ibu kepada Islam. Karena orang yang baik, dia tidak ingin kebaikan hanya terbatas pada dirinya. Karena orang yang baik, dia pun ingin agar keluarganya pun ikut mendapatkan kebaikan. Abu Hurairah mengajak ibunya kepada Islam. Dengan kata-kata lembut, dengan ajakan yang santun, siapa tahu ibunya mau masuk Islam. Namun, apa yang diharapkan justru sebaliknya. Ibu Abu Hurairah justru mencela Islam, mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti apa pecahnya perasaan Abu Hurairah. Betapa sedihnya perasaan Abu Hurairah ketika mengajak ibunya kepada Islam, ingin menyelamatkan ibunya dari kejahilian, dari kesesatan kepada Islam, namun sang ibu justru menolaknya dan bahkan mencela Islam dan muslimin, mencela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah pun meneteskan air mata. Abu Hurairah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan agar ibu saya masuk Islam. Di sini barakallahu fikum ada faedah. Bahwa seorang da'i, seorang yang mengajak orang pada kebaikan, jangan patah di tengah jalan. Bisa jadi satu cara tidak berhasil, bisa jadi dengan cara lain akan berhasil. Ternyata betul. Rasul mengadahkan kedua tangannya. Rasul pun mendoakan agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Mendengar doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tadi Abu Hurairah datang menghadap Nabi dalam keadaan raut muka yang sedih, air mata yang bercucuran. Kemudian dia pulang dalam keadaan wajahnya bersinar dan penuh harapan ibunya masuk Islam. Doa dari Ar-Rasul. Tidak sembarangan. Pulang Abu Hurairah. Sesampainya di rumah, ibunya datang, tolong tunggu sebentar. Ternyata ibunya sudah pakai jilbab, membuka pintu. Ya, kemudian ibunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa. Seperti apa bagiannya sahabat Abu Hurairah. Ya. Namun orang yang baik tentu kepengin agar kebaikan itu terus bertambah. Datang lagi menghadap Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya dan ibu saya agar dicintai oleh kaum mukminin. Rasul pun berdoa. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, Ud'ullaha ayuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibuhum ilayna. Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah agar saya dan ibu saya dicintai oleh kaum mukminin dan agar kami mencintai kaum mukminin. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Ya, tidak ada orang yang beriman pun kecuali cinta kepada Abu Hurairah. Sehingga ketika di sana ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok, ada orang tertentu yang benci dengan Abu Hurairah, dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Nah, Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Abu Hurairah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau kalau bepergian, kemudian beliau pulang, beliau datang ke rumah ibunya. Di luar rumah dia mengatakan, Assalamualaikum ya ummah, atau Assalamualaikum ya ummah. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk muhai ibu. Dari dalam rumahnya sang ibu mengatakan, ya, waalaikumsalam, ya ibni. Semoga kesejahteraan juga menyertai kamu, wahai putraku. Guna Burar mengatakan, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi engkau, wahai ibu, sebagaimana engkau telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Sang ibu dari dalam rumah mengatakan, semoga Allah juga menyayangimu sebagaimana kamu yang menyayangi ibumu di saat sudah tua seperti ini. Ya subhanallah. Kehidupan salaf umat ini, komunikasi yang baik antar keluarga, saling mendoakan kebaikan antara anak dengan orang tua, sulit kita dapatkan di zaman yang seperti ini, yang terkadang seorang anak membuat orang tua sesak dadanya. Terkadang ada jurang pemisah seolah-olah, ya, antara anak dengan orang tua, ya, tidak ada hubungan. Kalau kita menilik kembali sejarah salaf umat ini, bagaimana kedekatan mereka dengan orang tua mereka, berbaktinya mereka dengan orang tua mereka. Ya, karena ilmu yang telah didapat, pengetahuan yang telah diserap, mereka betul-betul praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya keliping pengetahuan yang menumpuk di benak, namun mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tinggal di emperan masjid. Karena memang beliau berhijrah ke Madinah, enggak ada keluarga, enggak ada harta. Beliau pun ditemani dengan sekitar 70 atau 60 sahabat. Mereka juga orang-orang fakir dari kalah sahabat yang gak punya keluarga, gak punya harta. Tinggal di emperan masjid. Abu Hurairah ibaratnya lurahnya. Ya, lurah bagi mereka. Ashabus Suffah. Mereka adalah tamu-tamu Islam. Ya, mereka rela meninggalkan kampung halaman. Dan kadang mereka sebenarnya orang yang kecukupan. Namun mereka rela hidup dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hidup dengan, ya, kesederhanaan, namun mereka, ya, bisa mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang mengatakan Ashabus Suffah itu orang-orang pengangguran, orang yang hidupnya di emperan masjid, ya, kita katakan Anda tidak tahu tugas berat mereka. Ashabus Suffah yaitu orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di emperan masjid, pertama sudah kita sebutkan, mereka itu rela meninggalkan kampung halaman demi dekat dengan Rasulullah. Sementara mereka orang yang kecukupan sebenarnya. Mereka ingin mendengar hadis Nabi, ingin mendapatkan pencerahan dari Nabi. Kemudian, Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa fungsi mereka. Bahwa mereka itu punya tugas yang berat. Pertama, mereka adalah garda terdepan. Di saat memang ada pihak-pihak yang akan mencelakakan Nabi, maka Ashabus Shaffa ini orang yang akan membentengi Nabi dari orang-orang jahat. Nah, Nabi adalah target pembunuhan dari orang-orang Yahudi, target pembunuhan dari orang-orang musyrikin, target pembunuhan dari orang-orang munafikin. Sementara para sahabat muhajirin sibuk dengan perniagaan, sahabat ansar sibuk dengan pertanian. Sementara Nabi menjadi target pembunuhan. Maka Ashabus Shaffa yang tinggal di para masjid yang itu dekat dengan rumah Nabi, mereka adalah garda terdepan yang siap menghalau setiap ada apa namanya gerakan yang mencurigakan akan mengancam nyawa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan orang-orang pengangguran, tugas berat ini, ya, berat sekali. Yang kedua, mereka menghafal dan mendengarkan hadis Nabi di saat umumnya orang pada sibuk dengan aktivitas duniawiyahnya. Faedah yang ketiga, mereka adalah orang yang paling pertama menjalankan instruksi dari Nabi. Jika Nabi alaihi wasallam ingin memerintahkan sesuatu, para sahabat Ashabus Shaffa ini orang pertama. Karena orang muhajirin sibuk dengan perniagaan, orang ashab sibuk dengan perdagangan, ya. Sementara mereka di sisi Nabi, mereka langsung bisa yang menjalankan instruksi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa Ashabus Shaffa orang apa? Pengangguran. Tugas mereka sangat berat. Menjaga keselamatan Nabi. Ya, dari kemungkinan ya pihak-pihak yang akan apa? Mencelakakan Nabi. Mereka menghafal hadis Nabi, mendengarkan ya petuah-petuah dari Nabi ketika umumnya orang sibuk. Dan mereka yang pertama-tama menjalankan ya instruksi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah. Kabilah Daus, kabilah Abu Hurairah termasuk kabilah yang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan doa dari Nabi untuk mendapat hidayah. Ketika tokoh mereka, yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi, masuk Islam dan pulang ke kabilahnya Daus dan mengajak mereka kepada Islam, ternyata kabilah Daus pun menolak. Maka Tufail bin Amr dengan beberapa temannya menghadap Nabi, melaporkan kondisi masyarakatnya yang sulit diajak pada Islam. Nanti kita akan ambil faedah dari ini, bahwa kita jangan kemudian merasa bahwa orang yang kita ajak wilayah kita ini wilayah yang sulit untuk diajak pada ya Alkitab dan Sunnah. Jangan merasa seperti itu. Insya Allah ada jalan. Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan beberapa temannya melaporkan kepada Nabi alaihi wasallam tentang pembangkangan orang Daus, ya, dan apa namanya penolakan mereka kepada Islam. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, atau Rasul berdoa. Ketika Rasul berdoa, Tufail bin Amr, ya. Atau sebagian orang menyangka, binasa ini dah kabilah Daus. Rasul mendoakan kejelekan. Perkiraan mereka seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata Nabi mendoakan apa? Allahumma hdi Dausan wa atibihim. Ya Allah, tunjukilah kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi seorang da'i, jangan putus harapan. Seperti apapun penentangan orang yang menentang. kita banyak-banyak bersimpuh di hadapan Allah. Banyak-banyak menengadahkan kedua tangan di hadapan Allah. Memohon agar Allah memberi hidayah kepada manusia. Memberi petunjuk kepada manusia. Kalau ini orang-orang yang kafir itu saja diberi petunjuk, lalu seperti apa kalau saudara-saudara kita kaum muslimin? Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah kita bersibuk di hadapan Allah. Banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk dari anggota kabilah Daus yang kemudian mendapatkan hidayah kepada Islam, ya, dan kokoh di atas Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mondok di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam, ketika belajar intensif di sisi Nabi, bukan kemudian tanpa resiko. Layaknya para penimba ilmu di zaman itu yang serba kekurangan, ya, dari sisi apa namanya, makanan, minuman, dan fasilitas. Namun seorang yang punya jiwa yang besar tidak akan pernah menyerah sebelum cita-cita terwujud. Seperti kata sebagian orang, idza kanatin nufusu kibaran taiba fi muradil asad. Apabila jiwa seorang itu besar, cita-cita seorang itu tinggi, maka tubuh ini akan capek mengikuti keinginannya. Artinya, ketika cita-cita seorang itu tinggi dan jiwa seorang itu besar, maka apapun, ya, yang akan menghalangi cita-citanya akan dihadapi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami beberapa peristiwa di saat beliau menimba ilmu di sisi Nabi alaihi salatu wasallam yang ini mungkin belum pernah didapatkan oleh, ya, sebagian para penimba ilmu. Kalau misalnya di sebuah pondok pesantren, jatah makan yang harusnya 3 kali kemudian jadi 2 kali, itu sudah terasa berat. Dan pernah kita mengalami seperti itu, mengalami, ya, defisit anggaran sehingga memang, ya, terpaksa, ya, waktu itu jatah harusnya 3 kali harus 2 kali. Tapi kalau kita merunut kepada sejarah berharap, belum apa-apanya. Belum apa-apanya. Abu Hurairah mengatakan, laqad ra'aituni wa inni la'akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghshiyan 'alayya wa yaji'ul ja'i fa yad'u rijlahu 'ala 'unuqi wa yura anni majnunun ma bi min junun ma bi illa al-ju'. Qala Abu Hurairah, wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni min laju. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh aku melihat diriku sendiri dahulu sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Aisyah. Yani antara rumah Nabi dengan, ya, mimbar Nabi, ya, ya, di pinggir masjid dia jatuh pingsan. Ya. Lalu orang datang, dikira Abu Hurairah ini, ya, kemasukan jin. Ya, kejang-kejang kayak kemasukan jin. Ada orang yang megang kakinya. Ya. Kemudian diruqyah. Padahal itu rasanya bukan kena jin. Saya kelapar. Beberapa hari gak makan. Ya, sampai kayak gitu. Ya. Sampai apa namanya? Ya, jatuh pingsan. Karena saking laparnya. Seperti itu. Jadi ilmu yang didapat oleh Abu Hurairah yang sekian banyak itu bukan buah dari, ya, melamun, buah dari kekosongan. Ya. Lapar pun dijalani. Sulitnya, ya, jalan untuk mencapai ilmu pun beliau jalani. Kata Abu Hurairah, wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni milajuk. Sungguh dahulu aku mengikat batu di perutku karena aku lapar. Diikat di sini, ya, supaya apa namanya, perutnya itu tidak apa, ya, lentur, tetap bisa berdiri tegak, ya. karena saking laparnya enggak ada makanan. Di zaman-zaman itu para sahabat diuji dengan kesulitan, tapi semuanya ya Allah ganti dengan kebaikan. Orang yang membela agama Allah tidak akan dibiarkan Allah dalam keadaan seperti itu terus. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang yang makmur. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang tersukupi. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang yang mulia, meskipun dulunya mereka sempat menderita. Memang kata Imam Ahmad, seorang tidak akan dikokohkan oleh Allah kecuali setelah melalui proses ujian, ditempa lalu dikokohkan. Di Imam Ahmad ditanya, ayyumakkan ar-rajulu qabla ayyubtala ayyubtala summa yumakkan, apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah sebelum diuji, sebelum ditempa? Kalian tahu ya, tempa besi dipanaskan ya oleh pada besi, kemudian ditaruh di atas batu atau besi, kemudian ditempa untuk dibuat apa? Iso, dibuat parang, dibuat ini. Andai kata besi bisa bicara, mungkin merasa akan melu kesakitan kan, ditempa kan. Tapi justru dengan ditempa ini, dia akan menjadi apa? Besi yang bermanfaat. Menjadi pisau, menjadi parang, menjadi ini dan itu. Demikian pula, seorang tidak akan mungkin dikokohkan kecuali setelah melalui proses penempaan, proses ujian dan cobaan. Ada kisah yang menarik. Satu beroroh lapar yang sangat. Dan beliau bukan orang yang minta-minta. Beliau tidak mengeluh. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin, ya saya mondo, makannya sama kangkung, sama tempe. Ya. Ini sudah terlalu mulia. Abu Hurairah enggak makan berhari-hari. Ya, ente makan kangkung dan tempe luar biasa itu. Ya. Itu mungkin dari sisi ini kita butuh sampaikan kepada para thalabah agar mereka punya jiwa yang besar. Agar mereka apa? Menghibur diri. Ya. Kamu hanya makan ini dengan ini. Abu Hurairah enggak makan apapun. Itu saja sabar. Itu saja apa? Tekun. Ini diantara kisah yang menginspirasi para penimba ilmu agar mereka istiqomah. Ya akan lama. Ya kesulitan itu kesulitan Allah ganti. Kalian sekarang lapar. Kalian sekarang kecil. Besok akan jadi orang besar. Kalian sekarang lapar. Besok akan makan faludaj. Makanan yang mewah, makanan yang ya berkualitas. Semuanya ada tahapan, semuanya ada ujian. Ketika Abu Hurairah sangat lapar waktu itu, tiba-tiba datang seorang memberi susu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul memanggil Abu Hurairah untuk minum susu. Dan Anda tahu orang lapar kemudian diundang untuk makan atau minum kayak apa senangnya kan? Ya. Tapi harapan itu hampir saja sirna. Karena Rasul ternyata memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil teman-teman dia Ashabus Suffah yang jumlahnya puluhan. 60 kurang lebih. Dalam benak Abu Hurairah, susu cuma segini. Nah, saya suruh enggak memanggil teman-teman saja. Apa saya akan dapat jatah? Habis sudah diminum oleh mereka. Ya kan? Tadi sudah ada harapan, kemudian hampir sirna. Namun karena perintah dari Rasul, dijalankan oleh Abu Hurairah. Yakin, kalau yang diperintah Rasul, pasti ada barokahnya. Kalau menurut perkiraan, ini gak akan mungkin cukup. Jangankan sampai Abu Hurairah. Mereka pun mungkin gak akan cukup. Karena adat, etika orang yang memberi minum orang lain, itu minumnya paling terakhir. Orang yang memberi minum orang itu minumnya paling terakhir. Nah, kalau paling terakhir ya untung-untungan. Ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit, ada kalanya enggak ada sama sekali. Itu untung-untungan, ya. Sakil qaumi akhiruhum. Orang yang memberi minum suatu kaum, minumnya paling terakhir, adabnya seperti itu. Karena kalau hanya nyicip udah manis sebelum ya lain lagi urusannya kan. Nyicip kalau banyak kan nyicip namanya. Nah, sedikit kan. Karena ini perintah dari Ar-Rasul. Dia pun memanggil teman-teman di Ashabus Suffah. Abu Hurairah pun melayani mereka satu persatu. Ya. Gelasnya itu diberikan. Semuanya ya, minum dan semuanya kenyang. Keajaiban. Ternyata masih tersisa banyak. Ya kan? Perkiraan Abu Hurairah habis sudah, berapa orang sudah habis. Setelah mereka semuanya minum, ternyata masih sisa. Sekarang kata Nabi, giliran saja dengan kamu, wahai Abu Hurairah. Isyrob, minumlah. Berapa minum? Susu ini. Ya. Gambarannya mungkin tidak seperti susu, seperti di sini, ya, atau di negeri kita. Yang mungkin dicampur macam-macam. Ini susu murni. Minum. Kemudian datangkan. Kata Rasul, isyrob, minum lagi. Sampai Abu Hurairah kenyang dan tidak ada tempat lagi. Bayangkan. Dari lapar enggak ada apa-apa sampai kenyang enggak bisa apa? Nambung lagi. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Enggak ada lagi tempat ya Rasulullah. Kenyang saya. Kemudian baru Rasulullah minum. Seperti ini Nabi. Beliau kalau punya apa-apa, beliau enggak makan sendiri. Enggak minum sendiri. Panggil para sahabat, ayo makan bareng-bareng, ayo minum bareng-bareng. Ini pemimpin. Dekat dengan masyarakatnya. Ikut tahu terhadap apa kebutuhan mereka. Beliau senang, beliau pun ingin sahabat yang senang. Beliau merasakan makanan nikmat, beliau pun ingin sahabat pun seperti itu. Ini pemimpin. Ini apa? Pemimpin. Di sini ada faedah. Kisah Abu Hurairah tadi membantah sekelompok orang. Ia mengatakan bahwa orang tidak boleh kenyang dalam makan dan minum. Seperti diyakini oleh kelompok tasawuf. Ini keliru. Di sini Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, sudah tidak ada tempat lagi di perut ini. Artinya apa? Lapar atau kenyang? Kenyang. Andai kata itu sebuah kemungkaran, tentu Nabi mengingkari. Ya, akan menegur, akan mengingkari. Namun ketika tidak ada pengingkaran, bukti di sini apa? Boleh. Namun meskipun demikian, ya, tentu ya seorang Muslim, ya, terkadang dia lapar, terkadang dia haus, terkadang dia kenyang. Dia juga dianjurkan untuk puasa sunnah, ya, dianjurkan untuk apa? Abadan puasa sunnah, sehingga tidak elok kalau selalunya kenyang, ya tidak pernah lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Dan di antara pintu seorang mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada orang yang alim. Abu Hurairah suatu saat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di yaumul qiyamah? Coba perhatikan. Banyak dari orang kan apa namanya ngarep-arep syafaat Nabi. Harapan itu hendaklah diwujudkan dengan upaya. Di antara upayanya, misalnya ketika ada muadzin mengumandangkan azan, kita menjawabnya, kemudian kita baca doa setelahnya, Allahumma rabbaha di da'wati tamah, sampai akhirnya. Ini di antara upaya untuk mendapat syafaat dari Nabi. Di antaranya juga adalah kita mengikuti jalannya Nabi. Di antaranya juga adalah apa yang Nabi sebutkan. Ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di yaumul qiyamah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah saya kira. Enggak ada orang yang bertanya tentang ini sebelum kamu. Karena kamu orang yang semangat dalam menimba ilmu hadis. Bayangkan rekomendasi dari Nabi. Kata Nabi, as'adun nas bi syafaati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah kharisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari hatinya. Jadi mengucapkannya itu tulus. Benar-benar dari hati kecil. dari hati yang dalam dan ngerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Abu Darrah seorang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang yang selalu dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai Abu Darrah mengatakan, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarat aini. Wahai Rasulullah, jika aku memandang Anda, tenang jiwa ini, sejuk mata ini melihat Anda ya Rasulullah. Seperti itu orang yang beriman, agak sejuk ya mendengar sabda Nabi, akan tenteram ketika mendengar petuah-petuah dari Nabi. Kalau berar dahulu bukan hanya mendengar, bahkan melihat sosoknya Nabi. Nah sekarang, orang yang tidak melihatnya, tentu dia akan senang kalau mendengar hadis-hadis Nabi. Tenteram, sejuk kalau dia mendengar wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada pembagian harta rampasan perang. Abu Hurairah dipanggil. Kemari. Rasul mengatakan, ala tas'aluni min hadil ghanaim. Apa kamu tidak minta dari ghanimah ini? Dari harta rampasan perang ini. Kemudian Abu Darrah, ya kondisinya, ya jauh dari keluarga, fakir, dalam keadaan beliau butuh. Tapi apa jawaban Abu Darrah? Beliau meminta yang lebih dari itu. Kata Abu Darrah, as'aluka antu'allimani mimma 'allamakallah. Ya aku minta kepadamu wahai Rasulullah, engkau mengajari aku dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Artinya aku tidak minta harta ini. Cukup kau ajari saja ilmu kepadaku. Ya subhanallah. Kalau itu harta, ya, itu gak tahu berapa hari atau berapa saat habis. Kalau ilmu, ya, ini akan terus. Makanya ulama menyebutkan apa perbedaan antara ilmu dengan harta. Walaupun juga harta ada manfaatnya bagi orang yang bertakwa, ya kan? Tapi ketika mereka menyebutkan perbedaan, menunjukkan bahwa ilmu itu jauh lebih tinggi. Kalau harta yang Abu Hurairah inginkan, Abu Hurairah untuk apa dia datang ke Madinah? Dia dari keluarga orang terpandang, orang kecukupan. Dia datang ke Madinah, ingin dekat dengan Nabi, ingin menimba ilmu dari Nabi. Sebelum lama menyebutkan perbedaan antara harta dengan ilmu. Yang pertama, semakin orang hartanya banyak, semakin seorang repot untuk menjaganya, dan bahkan mungkin seorang nyewa orang untuk menjaga hartanya. Orang kalau dia bawa uang banyak, ya, kayak tas, plastik, koper, yang naik bis umum, bawa 50 juta misalnya. Kira-kira bisa ngantuk gak dia di bis? Hah? Dia naik, ya, dalam keadaan dia toleh-toleh kanan-kiri, gak bisa ngantuk. Ya. Jadi kalau orang dia punya ilmu yang banyak, ilmu yang menjaga dia. Kalau harta kita yang menjaganya, kalau ilmu yang menjaga kita. Kemudian kedua, harta akan berkurang dengan kita belanjakan, tapi ilmu dengan kita ajarkan semakin mantap, semakin kokoh. Orang punya uang 10 ribu, dia beli jajan 5 ribu, tinggal 5 ribu. Seorang dia tahu ilmu, tahu hadis, kemudian dia sampaikan. Jadi hilang, berkurang atau malah semakin apa kokoh? Semakin kokoh. Ilmu diajarkan itu semakin kokoh. Diberikan ilmu itu bukan hilang, bukan berkurang, bahkan semakin kokoh. Harta itu dibutuhkan mereka oleh mereka-mereka yang fakir. Oleh mereka-mereka yang belum berkecukupan. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh para raja, oleh orang-orang kaya, oleh rakyat jelata. Semua kalangan butuh. Orang yang berilmu, mereka terkenang namanya sepanjang masa. Namun orang-orang kaya, apalagi pelit, ketika ya mereka punya harta dan pelit, maka ya belum mati saja orang sudah ya nggak nyebut-nyebut. Lalu kaya apa kalau sudah mati? Berapa banyak orang kaya sudah mati, namun mana yang disebut? Ada kata disebut paling kayak Korun, kayak Fir'aun. Jadi orang-orang kaya yang mereka ahli sedekah, ahli infak lain lagi urusannya. Di orang-orang yang berilmu, ribuan tahun mereka meninggal, nama mereka senantiasa terkenal. Imam Bukhari misalnya, meninggal pada tahun 256 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? 1180-an tahun yang lalu. Beliau meninggal. Tapi nama beliau sampai saat ini senantiasa terkenang. Dan bukan hanya terkenang. Orang ketika menyebut namanya pun teriring dengan doa. Rahimahullah. Ada seorang penguasa. Dia berbicara di hadapan petinggi-petinggi negara. Dia mengatakan seluruh yang saya inginkan semuanya tercapai. Kecuali satu. Saya kepengin. Kepengin seperti seorang syekh di hadapan murid-muridnya. Alhamdulillah. Di mana para murid-murid ini ketika duduk di majelis hadis, mereka mencatat ilmu. Ketika mereka ingin bertanya, mereka dengan bahasa lembut kemudian teriring dengan doa, wahai syekh rahimakallah. Penguasa ini pun kepengen kayak gitu. Suatu saat para pejabat-pejabat negara datang sepakat untuk membawa kertas dan pena. Ingin mewujudkan keinginan dari apa? Raja tersebut. Setelah mereka datang di istana dengan membawa pena dan kertas, kata raja tadi, bukan kayak kalian. Mereka orang-orang yang pakaiannya kusut. Kakinya mereka pecah-pecah. Kalian itu pakaiannya apa? Bersih-bersih seperti itu. Artinya para penimba ilmu diiri oleh apa? Diiri oleh para raja. Pernah pada satu majelis ilmu, dihadiri satu majelis 40 ribu orang di zaman yang belum ada pengeras suara. Belum ada speaker. 40 ribu di zaman itu. Sehingga ketika seorang syekh menyampaikan hadis, butuh terkadang beberapa orang yang menyampaikan sampai ke belakang. Seperti Sultanul Ilmi. Kekuasaan yang diraih dengan ilmu lebih hebat dari kekuasaan yang dicapai dengan apa? Siasat politik. Kekuasaan yang dicapai dengan ilmu tentu lebih langgeng ketika seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darrah ketika ditawari harta oleh Ar-Rasul, ditawari ghanimah, justru Abu Darrah mengatakan, yang kupinta wahai Rasulullah adalah Anda mengajariku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. As'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang aku minta adalah Anda mengajari aku sesuatu yang Allah ajarkan kepada Anda. Abu Darrah radhiyallahu anhu seorang yang punya perhatian dengan Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Abu Darrah menimba ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah dia belajar ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian dia menjadi seorang muallim, pengajar Al-Quran. Jadi Abu Hurairah bukan hanya spesialis dalam bidang hadis, tapi juga termasuk ahli Al-Quran. Dan Ar-Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Darrah seorang yang banyak ibadahnya. Karena orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang terlihat dari tingkah lakunya mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Terdengar darinya kata-kata yang mencerminkan ilmu yang telah dia serap. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu bukan dengan banyaknya kitab, tapi ilmu yang bisa melahirkan ketakwaan, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah, seorang ahli ibadah, Abu Utsman An-Nahdi menuturkan, tadayaftu Abu Hurairah sab'an, aku menginap menjadi tamunya Abu Hurairah selama 7 hari. Fakana huwa wa mra'atu wa khadimuh, adalah Abu Hurairah, dia, istrinya dan pembantunya, ya'taqibuna al-laila athlasan, dia atau mereka membagi malam dengan 3 bagian. Yusalli hadha wa yuqidu hadha, yang ini salat, kemudian istirahat, yang membangunkan yang ini. Ya subhanallah. Dari awal malam sampai akhir malam, rumah Abu Hurairah selalu ada orang yang ibadah kepada Allah. Dibaginya malam jadi 3. Bisa sepertiga malam pertama Abu Hurairah sholat, ya belajar sholat, ya ibadah. Saya itu istirahat, kemudian tinggal istrinya. Ya, nanti di akhir malam mungkin pembantu. Terus gantian seperti itu sepanjang malam. Ini rumah yang diberkahi. Rumah yang dijalankan padanya ketaatan pada Allah. Bukan rumah yang hanya untuk merebahkan tubuh. Bukannya rumah yang untuk hanya sekedar meletakkan perkakas. Tapi rumah mendapatkan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Bukan tempat untuk tempat ibadah, bukan tempat untuk tilawah. Berilah rumah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darah mengatakan, inni law jasi'u layla thalathat aja, fasudusun anam, fasudusun akum, fasudusun udak atadakkar ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darah, sungguh aku membagi malam dengan 3 bagian. Sepertiga malam aku tidur, sepertiga malam aku tahajud, dan sepertiga malam aku menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sepertilah kehidupan penimba ilmu. Padanya ada bagian untuk tubuhnya, itu istirahat. Padanya ada bagian untuk Allah SWT, itu tahajud. Padanya ada bagian untuk umat, itu mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itulah indahnya kehidupan salaf. Sehingga mereka ketika tuntutan jasmani dan rohani mereka penuhi, mereka hidup bahagia. Hidup dalam keadaan memiliki waktu yang bermanfaat untuk segala-galanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga seorang yang ahli puasa Senin Kemis. Lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang berilmu bukan hanya yang mereka banyak kitabnya, banyak riwayatnya. Tapi orang yang berilmu adalah orang yang terlihat darinya sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang tawadhu, rendah hati, dan tidak menyombongkan dengan ilmu dan riwayat sebanyak apapun yang dia miliki. Seperti ini orang yang baik, tidak menyombongkan dengan ilmunya. Karena memang ilmu bisa menyeret seorang pada kesombongan, sebagaimana harta pun bisa menyeret pada kesombongan. Sebagaimana kata sebagai salaf, inna lil ilmi katuhyanan katuhyanil mal. Yang namanya ilmu bisa menyeret pada sikap melampaui batas, sebagaimana orang ketika punya harta. Hati-hati dari sikap takabur. Hati-hati dari sikap merendahkan orang lain. Seperti apapun kedudukan Anda, Abu Hurairah mencontohkan kepada Anda sebagai seorang yang ilmunya mendalam, riwayatnya paling banyak, namun dia ya seorang yang tawadhu, rendah hati. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas lebih muda dari Abu Hurairah dan lebih sedikit riwayatnya ketimbang Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah mengatakan, anta khairun minni wa a'lam, Ibnu Abbas, Anda lebih bagus dari saya dan lebih alim. Ini bukan ucapan basa-basi. Ini ucapan yang memang Abu Hurairah ingin memuliakan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Ingin memuliakan orang alimnya umat ini, itu sahabat Ibnu Abbas. Abu Hurairah mengatakan, "Anta khairun minni wa a'lam." Anda wahai Ibnu Abbas lebih bagus dari saya dan lebih alim. Abu Hurairah seorang yang dermawan. Dia suka memerdekakan budak sahaya. Dia suka menyantuni anak yatim. Kedermawanan ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasul orang yang paling dermawan. Orang yang paling suka memberi. Dan beliau lebih banyak dermawannya ketika datang padanya bulan Ramadan. Penuturan dari sahabat Ibnu Abbas. Ada yang bertanya, kira-kira apa sisi faedah Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan? Jawabannya, yang pertama, terkumpulnya ibadah puasa dan sedekah menjadi sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga. Di saat orang sedang puasa, plus dia juga apa? Sedekah, ini luar biasa. Ya kan? Yang kedua, dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan bisa membantu orang-orang yang kadang terhalangi dari mencari usaha bulan Ramadan. Orang biasa jualan makanan di siang hari, kemudian dalam Ramadan gak bisa, sehingga mereka sedikit apa namanya pemasukannya berkurang. Dengan kita bantu, ya maka akan bisa membahagiakan mereka. Demikian pula dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan bisa menjadi sebab seorang menyediakan buka puasa bagi orang yang puasa. Orang yang memberi buka puasa bagi orang yang puasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Faedah berikutnya, biasanya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Tentu banyaknya rezeki menuntut banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah murid Nabi. Seorang murid biasanya akan mengikuti jejak dari gurunya. Tutur kata, tingkah laku dan perbuatan akan diikuti. Abu Hurairah seorang yang dermawan. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tahawi, "Tasawwabtu aina zaltu dhaifan alayhi ini Abu Hurairah bil Madinah. Falam ara rajulan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam ashadda tashmiran wal aqwa ma'ala dhaifin minhu." Dari At-Tahawi, beliau menceritakan ya kejadian yang beliau alami sendiri. "Aku bertamu kepada sahabat Abu Hurairah di Madinah. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi yang sangat betul-betul ya, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada tamunya lebih dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lainnya ya tetap memberikan pelayanan dan bagus. Tapi Abu Hurairah yang paling apa? Paling bagusnya dalam memberikan pelayanan kepada tamunya." Seperti ini. Jangan kemudian orang didatangi tamu, aduh ayah ini, ya, saya harus menyediakan makanan. Jangan. Tamu, kita hormati. Apa yang kita keluarkan untuk kebaikan Allah kan ganti. Jangan kemudian malah orang merasa nanti repot. Ada lagi dulu orang yang na'udzubillah sangat pelit sekali. Datang pada dia tamu, kemudian dia menyuguhkan makanan. Kemudian yang ditamui mengatakan, "Ya, ini makanan saya beli sekian-sekian, tolong ya aku makannya jangan banyak-banyak ya, nah, saya belinya sekian." Kayak apa tamunya? Ya. Ketika saya membaca kisah ini, subhanallah, ada orang kayak gini ya. Ya. Memang manusia itu banyak sekali. Manusia itu beragam. Ya. Apa yang terkadang gak terbetik dalam benak kita, ada orang yang Saya bayangkan. Terhadap tamunya saja seperti tadi. Tolong kau makannya jangan banyak-banyak ini karena saya belinya mahal. Bayangkan. Na'udzubillah. Abu Darrah seorang yang beliau suka memberikan budak dan suka untuk menyantuni anak yatim. Lagi-lagi memang orang yang kenyang dengan ilmu yang diserap dari Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan berusaha mempraktikkan apa yang dia telah serap dari ilmu tersebut. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balig. Seorang anak yang sangat membutuhkan belian kasih sayang. Di saat ada orang lain bisa mewakilkan atau menjadi yang menduduki kedudukan ayahnya dari sisi memberikan kasih sayang, maka besar pahala. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di sorga seperti ini. Dekatnya dengan Nabi. Antara jari tengah dengan jari apa? Telunjuk. Dekatnya kayak apa? Namun meskipun dekat tidak harus levelnya sama. Antum lihat ya. Jari tengah dengan jari telunjuk panjangnya sama enggak? Beda kan? Dekat tapi enggak sama kan? Nah, demikian pula. Walaupun dekat dengan Nabi tapi levelnya tentu beda dengan Nabi. Tapi dekat dengan Nabi luar biasa. Dan menyantuni anak yatim tidak harus dengan harta. Membelai kepala anak yatim bagian daripada ya kebaikan. Di antara nasihat Nabi Dawud, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab, Nabi Dawud mengatakan, wamsah ro'sal yatim. Belailah, usaplah kepala anak yatim. Bayangkan seorang anak yatim, dibelai kepalanya, diusap. Dingin anak yatim tadi. Ini kayak ayah saya. Ya. Orang seperti ini luar biasa. Wamsah ro'sal yatim. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, belailah anak yatim, belailah kepala anak yatim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Beliau radhiyallahu anhu membawa keluarganya untuk hidup di dunia ini tanpa menampakkan kemewahan hidup. Dan mengajak mereka untuk beramal salih. Beliau pernah mengatakan kepada putrinya, padahal memakai perhiasan emas boleh-boleh saja bagi perempuan. Cuma Budara ingin mengajari anaknya, jangan hidup berlebihan. Kata Budara kepada putrinya, La talbasil mudahab, inni akhsha alaiki lahab, wa la talbasil harir, inni akhsha alaika alharir. Nak, janganlah kamu memakai perhiasan emas karena saya takut kamu akan tersentuh api neraka. Janganlah kamu memakai sutra karena saya khawatir kamu nanti akan terbakar oleh api neraka. Padahal boleh-boleh saja wanita memakai apa? Perhiasan emas, memakai apa sutra. Hanya saja beliau ingin mengajak anaknya untuk hidup sederhana. Hidup, ya tidak menampakkan kemewahan hidup. Apatah artinya seorang mewah zahirnya kalau rusak batinnya. Orang-orang munafik. Allah SWT sebutkan Al-Quran. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang-orang munafik. Yeah. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan postur mereka. Cakep-cakep. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, posturnya ya sudah membuat orang apa namanya kagum. Kalau mereka berbicara, tasma di qaulihim, kamu akan terkesima. Kalau mereka orang yang pandai berorasi, pandai mengapa mengatur kata-kata. Tapi mereka ka'annahum khusyubum musannadah. Mereka seperti kayu yang berdiri ya apa namanya? Menempel tembok. Tapi dalamnya kopong. Tinggi menjulang, tapi ternyata isi dari kayu tidak ada. Apinya itu gak ada. Artinya mereka hanya casingnya saja, tetapi bobrok batinnya. Abu Darrah tidak kepengin punya anaknya seperti itu. tidak ingin punya anak yang lahiriahnya itu menawan tapi hatinya kopong. Bukan kemudian bahwa oh, tidak boleh seorang berhias, boleh-boleh saja. Tapi perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan lahiriah dan perhiasan batiniah. Di antara yang Nabi mohonkan kepada Allah SWT, Nabi mengatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Abu Darrah radhiyallahu anhu, seorang yang suka bercanda. Loh, candaan apa boleh? Jawabannya, boleh-boleh saja. Rasul saja bercanda. Tapi candaan yang tidak ada kedustaan padanya. Canda itu ibarat garam untuk apa namanya, makanan. Kalau enggak ada garamnya, enggak lezat. Tapi kebanyakan garam juga apa, enggak enak. Jadi canda itu ibarat garam dalam pergaulan. Ya terkadang seorang butuh untuk mencairkan suasana dengan apa? Candaan. Rasul sendiri canda kok. Para sahabat saja, terkadang mereka saling lempar-lemparan kulit semangka. Kulitnya loh. Dan bukan lempar apa namanya untuk menyakiti, hanya lempar-lemparan. Namun ketika mereka dituntut serius, mereka adalah para lelaki yang siap untuk memegang ya amanah. Melihat tempat, melihat kondisi. Seorang mukmin ya, wajahnya itu cerah. Seorang mukmin itu mudah bergaul dengan orang lain. Seorang mukmin itu bagaimana? Ya, suka mencairkan suasana. Abu Hurairah pernah waktu itu dari pasar belum memikul apa namanya kayu bakar. Padahal waktu itu Abu Hurairah ya seorang yang ditugasi oleh khalifah untuk memimpin satu daerah. Artinya beliau seorang yang punya jabatan. Beliau bawa kayu sendiri dari pasar. Ya, dari pasar. Kemudian beliau lewat menerobos orang. Dimatan au sa'at tariq lil amir. Tolong kasih jalan untuk amir ini, kasih jalan untuk apa? Gubernur nih, gubernur mau lewat. Ini kan candaan kan? Ya. Tolong gubernur mau lewat, tolong kasih jalan untuk gubernur ini. Ini kan candaan. Dan itu bagus. Sehingga orang pun tidak merasa ini orang apa namanya walaupun dia orang yang punya jabatan tapi beliau tidak kemudian tampil seperti orang yang sangar, orang yang suka canda. Masyarul muslimin rahimakumullah, Abu Hurairah beliau mencatat rekor tertinggi dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Sedangkan sahabat-sahabat lainnya, ya, tidak sampai segitu. Hanya 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Dan selebihnya kurang dari itu. Itu pun tidak bisa menyaingi banyaknya riwayat Abu Hurairah. Mungkin saja ada orang yang ingin bertanya, apa gerangan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, memiliki hadis sebanyak itu. Padahal beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7. Berarti bersahabat dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Kenapa hadisnya paling banyak? Lebih banyak dari Abu Bakar dan sebagainya. Sebagian jawaban sudah kita sebutkan. Dan di antara jawaban yang pertama, sahabat Abu Hurairah pun sudah memprediksi akan adanya pihak-pihak yang mungkin sanksi atau akan menanyakan kok bisa sahabat Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Abu Hurairah pun jauh-jauh hari sudah memberikan jawaban. Yang pertama, ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hadisnya di hadapan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang mendengarkan ya, yakni hadis dari Nabi atau kalimat yang semena dengan ini, kemudian setelah saya selesai menyampaikannya, kemudian dia melipat sorbannya, kemudian dia mendekapkan di dadanya, dia tidak akan pernah lupa apa yang ia dengar dari saya. Ternyata yang melakukan itu siapa? Abu Hurairah. Ketika Rasul memberikan ceramahnya, lalu menggelarkan sorbannya. Setelah Rasulullah selesai dilipat sorbannya, Abu Hurairah kemudian didekatkan di dadanya. Setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang pernah dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena sahabat-sahabat lainnya kadang lupa. Yang kedua, Abu Hurairah mengatakan bahwa sahabat-sahabat kami orang muhajirin sibuk dengan perniagaan. Saudara-saudara kami orang Ansor sibuk dengan pertanian. Adapun saya, orang yang miskin, tinggal di emperan masjid. Saya mendengar hadis dari Nabi di saat mereka beraktivitas duniawiyah. Wajar saja, orang yang intensif dalam menimba ilmu, walaupun hanya sebentar, akan lebih banyak mendapatkan ilmu daripada orang yang ngajinya tidak seperti itu. Bisa jadi ada seorang anak, dia belajar di pondok baru 3 tahun, dan ilmu lebih banyak dari kita. Kalau kita sudah 30 tahun ngaji, tadinya ngajinya jiping, ngaji nguping. Ya. Lagi pula mungkin hanya seminggu sekali. Ketika ngaji pun kadang kita enggak mencatat. Sehingga apa itu faedah, setelah kita pulang lupa. Hanya pentingnya orang kalau belajar itu mencatat. Walaupun enggak semua, penting-penting dicatat. Karena ibarat ilmu itu binatang buruan. Jangan sudah capek kita mengejar kijang, sudah ketangkap. Kemudian kita biarkan di samping kita, enggak kita ikat, lari lagi. Untuk mengejarnya capek lagi kita. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Kalau sudah ketangkap, diikat, supaya enggak lari lagi. Dulu dikatakan, al-ilmu saydun wal-kitabatu qaiduh. Ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan mencatatnya ibarat mengikatnya. Ikatlah ilmu, karena yang namanya hafalan terkadang itu apa? Ya, berkhianat. Terkadang seorang dia ingin ya menyampaikan dari hafalannya ternyata dia lupa. Ya. Saya teringat dulu ada waktu di ma'had, di pondok, ada perlombaan pidato. Sebagian santri itu dulu modelnya sebelum apa lomba pidato itu menghafal teks. Teksnya dihafal. Dihafal, ketika pas perlombaan pidato, namanya hafalan, ya. Kadang di tengah-tengah dia menyampaikan lupa. Saya lupa gak bisa meneruskan lagi, karena sudah terputus. Ya, akhirnya diketawain bentun dari apa? Mimbar. Lupa dia. Hafalan kita ini gak seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i. Kita mendengar faedah ilmu, kita catat. Walaupun enggak semuanya, kita catat faedah-faedah. Di antara faedahnya, untuk mengingatkan kita kalau kita lupa. Kita masih teringat mungkin catatan 20 tahun yang lalu. Jadi kita buka kembali, Masya Allah, ini 20 tahun yang lalu. Faedah yang dapatkan dari Syekh. Ya. Kadang kita teringat kembali faedah-faedah yang ya yang terkadang absen dari benak kita. Ini di antara faedahnya. Masya Allah, rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, setelah wakafkan umurnya waktunya untuk Islam dan muslimin menyampaikan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dapatkan dari hadis Nabi. Beliau pun meninggal pada tahun 60-an Hijriah radhiyallahu anhu, dan beliau tinggal di Madinah ya, pusat ilmu dan ulama. Ya, waktu itu memang Abu Hurairah diposisikan sebagai seorang mufti, seorang juru fatwa. Yang tentu seorang ketika diposisikan sebagai juru fatwa akan banyak menyampaikan dalil-dalil terhadap fatwanya, sehingga ini di antara sebab tersebarnya hadis-hadis apa? Abu Hurairah. Ini di antara sebab tersebarnya hadis-hadis Abu Hurairah. Karena memang beliau seorang mufti, juru fatwa yang tinggal di kota Madinah, yang para penimba ilmu datang ke kota Madinah menimba ilmu dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.